Baik. Kemudian berikutnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang iman dan rukun-rukunnya. Al-imanu wa arkanuhu, iman dan rukun-rukunnya. Kata penulis, al-martabatu tsaniyah, al-imanu. Tingkatan kedua adalah iman. Ya. Ini beliau mulai masuk di pembahasan martabah yang kedua. Tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan agama tadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam sudah kita bahas, sekarang kita di iman. Iman secara bahasa adalah al-iqrar. Al-iman secara bahasa adalah al-iqrar. Ya, penetapan. Pengakuan dengan menerimanya. Itu yang disebut iqrar. Ya, iqrar itu kadar dia lebih tinggi daripada at-tasdiq. Tasdiq itu kan penerimaan. Dia benarkan. Kalau iqrar itu bukan cuma dia benarkan saja, bukan cuma dia percaya, tapi dia benarkan dan dia terima. Dia akui. Itu iqrar namanya. Iya. Baik. Dan secara istilah, iman itu ada dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Iman di dalam istilah ada dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Baik. Dalam makna umumnya, iman itu sama dengan Islam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau dibahasakan, iman itu dengan istilah para as-salaf, dia adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, jadi iman di atas makna ini semakna dengan Islam. Semakna dengan apa? Semakna dengan Islam. Ya. Jadi kita sudah bisa lihat ya, di lingkaran besarnya Islam, pada lingkaran besarnya itu juga iman di lingkaran besarnya. Dan akan datang juga ihsan pada lingkaran besarnya juga masuk ke situ. Dia punya makna umum. Iya. Ada makna umum yang semuanya bertemu di situ. Karena itu semuanya masuk di dalam kategori sebagai agama. Baik. Nah, di sini perlu dibedakan antara keterkaitan Islam dan apa? Iman. Nah, kata para ulama, Islam dan iman itu idza jatama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, Islam dan iman apabila ijtama'a disebut bersamaan, maka iftaraqa, maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Karena itu Nabi ketika disebut Islam, disebut iman di hadits Jibril, Nabi membedakan maknanya karena disebutkan bersamaan. Iman beliau jelaskan dengan rukun Islam, beliau terangkan dengan rukun Islam, iman beliau terangkan dengan rukun iman. Tapi kalau disebutkan bersendirian, iman dan Islam maknanya apa? Maknanya sama. Nah, ini kaidah umumnya di dalam memahami nas-nas yang terkait dengan Islam dan iman. Adapun iman dengan makna khusus, iman dengan makna khusus, inilah keyakinan-keyakinan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa? Membenarkan batinnya. Ya. Jadi rukun iman yang enam. Tapi harus ada amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam batinnya. Jangan dia berkata saya beriman. Ya, misalnya, tapi dia tidak pernah bersyahadat. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Atau dia berkata beriman, dia sudah hidup sekian lama, tidak pernah dia beramal dengan amalan kaum muslimin. Tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Tidak pula ada bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan dan ahlus syirk. Ya, makanya namanya dia tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam batinnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Iya. Saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ta'riful iman. Definisi iman. Definisi iman saya sudah jelaskan ya. Yang kedua syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Nah, penulis langsung masuk menjelaskan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya. Ya, kata beliau wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu bid' bersama 70 cabang. Al-bid' itu kata 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Iya, kata 3 sampai apa? 9. Ya, kalau dikatakan bid'u nafar berarti 3 sampai 9 orang. Kalau dikatakan 13 sampai 19 maka dikatakan bid'a asyar. Ya. Dikatakan berapa? Bid'a asyarah 19. Berarti 13 sampai 19. Kalau dikatakan 23 sampai 29 bid'a wa isyrun. Ya. Sisa ditambah saja bid'a katanya yang bersamanya berapa? Bersama 20, 40. Kalau di sini bersama berapa? 70. Berarti 73 sampai 79 cabang. Ayah. Baik, itu yang dimaksud dengan al-bid'a. Iya. Dan di sini penulis terkait dengan cabang-cabang keimanan, beliau memilih 73 sampai 79. Ada 2 riwayat di sini. Ada riwayat yang mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Dan ada riwayat yang mengatakan bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi ada al-bid'a bersama 70, ada yang bersama 60. Kalau bersama 60 berarti berapa? 63 sampai 69. Ya begitu ya. Riwayat yang mengatakan 60 itu riwayat Al-Bukhari. Riwayat yang mengatakan 70 itu riwayat Muslim. Iya, itu riwayat Muslim. Baik. Penulis rahimahullah, beliau memilih 73. Sebab ini ada kadar tambahan ilmu di dalamnya. Kadar tambahan apa? Ilmu padanya. Jadi yang di dalamnya ada tambahan, itu namanya pengetahuan, dan orang yang ada tambahan pengetahuan itu hujjah terhadap orang yang tidak mengetahuinya. Hanya saja sebagian ulama memandang bahwa dari sisi riwayat, riwayat Al-Bukhari itu yang paling tinggi kedudukannya. Ya, riwayat Al-Bukhari. Sedangkan di Al-Bukhari itu disebutkan dengan lafaz berapa? 63 sampai 69. Dan ini bukan masalah ya. Karena penyebutan cabang-cabang keimanan itu sudah dibahas oleh para ulama. Ditulis di dalamnya buku-buku. Iya. Dilacak begitu dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang merupakan bentuk dari keimanan. Maka dirinci keimanan-keimanan tersebut. Ada kitab Al-Baihaqi namanya Syu'abul Iman. Iya. Ada sekitar 8 jilid. Kemudian ada yang meringkasnya. Syu'abul iman diringkas lagi. Ya. Dan juga di antara ulama kita di masa ini ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Beliau punya buku namanya Syajaratul Iman, pokok keimanan. Nah, beliau sebutkan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Yang jelas pembahasan tentang cabang keimanan ini pembahasan yang berharga. Karena seorang bisa masuk di dalam rincian-rincian keimanan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan bahwa iman itu banyak cabang, lebih antara 73 sampai 79, terriwayat yang lain 63 sampai 69, maka Nabi terangkan tiga contoh. Nah, inilah yang disebut oleh penulis di sini. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi beri tiga contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ucapan la ilaha illallah. Ini qaul. Itulah tadi kita definisikan iman, bahwa iman itu ucapan. Ya. Ada bentuknya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Ucapan, keyakinan atau amalan? Amalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu ini apa? Hah? Ini termasuk keyakinan. Dia terkait dengan hati, rasa malu. Jelas ya? Terkait dengan hati. Karena rasa malu itu tempatnya di hati. Kelihatan pengaruhnya di badan. Jadi kalau orang malu itu kadang terlihat dari raut wajahnya, terlihat dari gerak-geriknya. Itu pengaruh rasa malu yang ada di dalam hati. Jadi Nabi beri tiga contoh yang mewakili iman itu seluruhnya. Jadi ada yang berupa ucapan, ada yang berupa amalan, dan ada yang berupa apa? Keyakinan. Inilah keimanan. Ya, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan keutamaan tauhid dan tingginya serta agungnya tauhid itu, sekaligus menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Seorang mukmin tidak mengganggu mukmin yang lainnya. Kalau ada gangguan di jalan, kerikil, duri, dia singkirkan. Nah, itu menunjukkan keimanan pada dirinya. Sebab itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Apalagi kalau dia singkirkan gangguan dari kaum mukminin, hal yang bisa membahayakan agamanya. Jadi ada orang yang menyesatkan, ada orang yang memalingkan umat dari jalan yang lurus. Kemudian dia terangkan kesesatan pemikiran itu. Dia hindarkan umat dari penyimpangan. Maka ini lebih tinggi lagi apa? Lebih tinggi lagi kedudukannya. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan saya dapat pahala, apalagi dia menyingkirkan gangguan untuk umat yang membahayakan terhadap apa? Agamanya. Dan disitulah jasanya para ulama ketika mereka menjelaskan kebatilan, mengingatkan bahaya bid'ah dan bahaya kesesatan. Iya. Karena itu orang yang membantah ahlul bid'ah itu disebut sebagai mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Menunjukkan pentingnya rasa malu ini diberi contoh oleh Nabi sebagai salah satu cabang dari cabang keimanan. Iya. Jadi itu namanya cabang-cabang keimanan. Iman itu seperti pokok. Iya. Memang digambarkan seperti itu di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik pula. Iya. Asluha thabit, akarnya itu tetap kuat ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, batangnya pokoknya menjulang ke langit. Ya, itu keimanan. Jadi keimanannya kalau sudah benar akarnya, ini pasti akan kuat pohonnya. Sebab pohon itu dilihat pada akarnya. Ya. Dan akar ini itulah akidah dan keyakinan seseorang di situ. Sebab ini yang paling pokoknya. Jadi kalau asalnya kuat, besar, maka akan tumbuh pohon yang apa? Besar pula. Yang kuat. Nah, dia bisa terus meninggi. Dan pohon itu, pohon keimanan, itu semakin tinggi, maka semakin banyak dari cabang-cabangnya, semakin banyak dahan-dahannya, dan akan semakin banyak hasil dan buahnya. Semakin rindang dipakai untuk berteduh, semakin banyak manfaatnya untuk manusia. Karena itu datang dalam sebagian riwayat, Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma. Ya, karena pohon kurma ini kalau diperiksa, semua dari pohon kurma ini bisa dimanfaatkan. Semuanya bagus. Itulah seorang mukmin. Dia pada segala hal bermanfaat. Di kondisi apapun, dia bisa menjadi keberkahan dan kebaikan. Dan pohon kurma ini semakin tua, semakin tinggi, maka dia semakin banyak buahnya, semakin banyak manfaatnya. Itulah seorang mukmin juga. Semakin umurnya bertambah, semakin bagus amalannya. Semakin bagus amalannya. Iya. Baik. Jadi ini perumpamaan cabang-cabang keimanan. Yang membahas tentang cabang-cabang keimanan ini pembahasan yang sangat indah ya. Sebab di dalamnya lah seseorang itu bisa merasakan bagaimana indahnya iman, bagaimana luasnya pembahasan iman, dan banyaknya pintu-pintu ketaatan di dalam keimanan tersebut. Baik, yang ketiga, arkanul iman wa daliluha. Tentang rukun iman dan dalilnya. Iya. Rukun iman disebutkan oleh penulis ada 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa arkanuhu sittatun. Rukunnya ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya. Rukun iman ada 6. Nah, ini rukun iman. 6 inilah yang wajib untuk dipelajari. Iya. 6 ini yang wajib untuk dipelajari. Rukun iman yang pertama, tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah itu mencakup 4 hal. Keimanan kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keimanan akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya keimanan terhadap rububiyah? Mengimani bahwa Allah yang maha al-khaliq, mencipta, al-malik yang maha memiliki, al-razik yang maha memberi rezeki, al-mudabbir yang maha mengatur segala perkara. Baik. Itu bisa dibahasakan dengan bahasa lain. Ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya. Iya. Kemudian yang kedua, Yang kedua dari rukun iman, yang kedua dari atau yang ketiga ya, dari keimanan kepada Allah adalah keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keimanan terhadap uluhiyah Allah, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Kemudian yang ketiga adalah keimanan terhadap, atau yang keempat keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini empat yang terkandung di dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, keimanan kepada Allah mencakup berapa hal? Ada empat perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah. Yang kedua, keimanan terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga, keimanan terhadap uluhiyah Allah. Dan yang keempat, keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini empat hal kadar yang wajib diketahui dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat hal ini ya sudah pernah berlalu semua pembahasannya ya. Sudah pernah berlalu dasar-dasar pembahasannya pada kajian-kajian yang telah lalu. Nah, sisa seseorang itu ketika dia membaca buku-buku akidah, dia semakin mendalam memahami agama, dia akan semakin kuat nanti pada empat hal ini yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi keimanan akan adanya Allah ini itu ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ditunjukkan oleh syariat, oleh akal sehat, oleh fitrah. Ya. Dan bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, adapun fitrah manusia, memang asalnya manusia seperti itu. Awal diciptakan, dia itu berada di atas fitrahnya. Iya. Dia mengenal yang menciptakannya. Apa dia mengetahui terhadap yang menciptakannya. Iya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau membuatnya menjadi Nasara atau membuatnya menjadi Majusi. Iya. Akal juga seperti itu, menunjukkan adanya yang mencipta. Nah, itu subhanallah ya, pernah disebutkan dari Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah mendebat orang-orang yang tidak percaya adanya yang mencipta. Maka mereka masuk menjumpai Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, "Saya sedang berpikir tentang perahu. Perahu ini tidak ada nahkodanya. Dia singgah di dermaga. Kemudian dia angkut barang dan tumpangan. Kemudian dia berjalan mengarungi samudra. Tiba di dermaga berikutnya di tujuan, dia turunkan barang-barangnya. Padahal tidak ada orang di situ. Tidak ada nahkoda, tidak ada awak kapal." Kata orang-orang itu yang mengingkari adanya Allah ini, mereka berkata, "Kami ini gila. Tidak mungkin ada perahu seperti itu." Ya, kata Abu Hanifah, "Itulah yang kalian berada di tengahnya sekarang ini." Ya, jadi seakan-akan tidak ada Allah yang mencipta, seperti itu perumpamannya. Ya. Jadi itu sebenarnya perumpamaan untuk mereka. Mereka itu kayak begitu cara berpikirnya. Jadi itu adalah hal yang apa? Hal yang mustahil. Ya. Jadi ini terungkap kalau orang ini pakai akal sehatnya, dikasih perumpamaan, nah dia bisa berpikir seperti itu. Akhirnya dengan hal itulah mereka sadar akan kekeliruannya. Baik. Dan ini ditangkap oleh apa namanya? Panca indera. Ya, kita berdoa, memohon dikabulkan dari doa itu, diberikan dari permohonan itu. Kita melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, dari berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang bisa terlihat, ya, dengan panca indera menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Jadi secara umum, ini siapapun dari makhluk tidak diberi dalil syariat pun di dalam hal ini, dia pasti kalau masih berada di atas fitrahnya, dia pasti mengetahui ada Allah yang apa? Menciptakannya. Iya. Ini pengetahuan tentang adanya Allah. Yang kedua terkait dengan keimanan terhadap rububiyah. Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Ini sudah kita bahas, ya, bahwa kaum musyrikin juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui ini. Mereka tidak mengingkari, ya. Iya. Dan umumnya makhluk sepakat di atas hal ini. Nah, yang ketiga, keimanan terhadap uluhiyah. Ini yang banyak kekeliruan di dalam, ya. Nah, disinilah letak kekafiran kaum musyrikin. Karena mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ayat di surah Yusuf itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Iman di situ, iman apa maksudnya? Iman terhadap rububiyah Allah. Ya, jadi tidaklah mereka beriman kecuali kebanyakannya adalah apa? Mereka berbuat kesyirikan. Nah, syiriknya dalam apa? Dalam uluhiyahnya. Iya. Dan yang keempat, keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, telah kita terangkan, ya, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi itu mereka tidak dikenal mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali nama apa? Nama Ar-Rahman. Iya. Dan ini sudah kita berikan perbandingan, ya, antara kaum musyrikin di masa kini dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Iya. Jadi kalau kaum musyrikin di masa kini itu lebih banyak kesyirikannya daripada kaum musyrikin di masa dahulu. Baik, yang kedua, keimanan terhadap para malaikat. Ya, antum mina billahi. Yang kedua, wa malaikati. Keimanan kepada malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat di sini jamak, ya. Kata malaikat jamak. Iya. Sebab malaikat itu bukan cuma satu. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Iya. Malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Iya. Dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan. Kalau diperintah, mereka selalu melaksanakan perintah tersebut. Iya. Maka kewajiban kita terhadap para malaikat itu terkandung padanya empat perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya para malaikat. Kita imani adanya malaikat tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, kita imani dari malaikat yang diketahui nama-namanya. Yang diketahui dari nama-namanya. Seperti kalau disebut namanya Jibril, kita imani namanya Jibril. Wa nadau ya Malik. Dan mereka memanggil wahai Malik. Malik ini malaikat siapa? Penjaga neraka. Iya. Jadi kalau disebut namanya, kita imani. Mikail, Israfil. Ini dari nama-nama malaikat. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran, ini menunjukkan keagungan nama-nama atau keagungan malaikat ini di sisi Allah. Ya. Dan yang ketiga dari keimanan kepada malaikat, kita imani siapa yang disebutkan sifat-sifatnya. Siapa yang disebutkan dari sifat-sifatnya. Iya, seperti Jibril alaihi salam, itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah melihat Jibril di atas wujud aslinya. Dan Jibril memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk. Iya, maka kita imani akan sifat-sifat tersebut. Dan malaikat bisa berwujud manusia. Seperti Jibril datang dengan wujud manusia. Ada sebagian malaikat yang hadir di Perang Badar, dia datang dengan wujud manusia. Iya. Baik. Sebagaimana para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi Ibrahim lalu mendatangi kaum Nabi Lut, itu juga datang dalam wujud manusia. Maka kita imani tentang sifat-sifat dari para malaikat tersebut. Yang keempat, terkait dengan keimanan terhadap malaikat adalah kita imani siapa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka. Apa amalan mereka dan pekerjaan mereka. Ya, Jibril amalannya adalah apa? Hah? Ada yang menyampaikan wahyu. Iya. Mikail, ini yang diwakilkan padanya hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israfil, inilah yang meniup sangkakala. Iya. Jadi kalau disebut namanya, iya. Maka tidak ada masalah, kita imani dari nama-nama tersebut. Malik itu malaikat penjaga neraka. Iya. Ada mengatakan bahwa malaikat penjaga surga namanya siapa? Ridwan. Ya, tapi setahu saya itu enggak ada hadits yang kuat ya. Ada yang mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa namanya Izrail. Ya, dan ini juga tidak ada dalil yang kuat tentang hal tersebut. Iya. Asalnya kita cukup ya, penjaga, malaikat penjaga neraka, malaikat pencabut nyawa. Ada yang mengatakan mencatat kanan dan kiri namanya Rakibun, Rakib dan Atid. Nah, ini juga sifat ya, itu bukan nama, itu pensifatan tentang bagaimana sifat dua malaikat ini. Kalau Munkar dan Nakir, nah ini benar nama. Nama dua malaikat. Dua malaikat di mana? Yang bertanya di alam kubur. Ya, dan disebutkan bahwa dua malaikat ini azraqani aswadan. Biru hitam. Ya. Jadi dua-duanya biru hitam. Ada yang mengatakan badangnya apa namanya? Biru, mukanya hitam. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Yang jelas itu dua sifat. Tentang nama kita imani. Dan itu syah di dalam hadith Abu Hurairah. Riwayat At-Tirmidhi. Baik. Ada malaikat yang diwakilkan untuk di perut ibu. Mencatat dari empat perkara. Iya. Ada malaikat yang diwakilkan untuk apa namanya mencatat amalan-amalan. Ada malaikat penjaga gunung. Ya. Karena itu pernah Jibril turun kepada Nabi dan membawa malaikat penjaga gunung. Ya, siap diperintah. Itu Nabi diusir dari Taif. Dikatakan kepada Nabi ini malaikat penjaga gunung, kalau engkau perintah Al-Akhshabain itu dibalikkan terhadap penduduk Taif, dia akan balikkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya berharap di belakang mereka akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini penyebutan sebagian tugas dari malaikat. Ada malaikat-malaikat yang disebutkan masuk ke Baitul Al-Ma'mur. Ya, ada Baitul Ma'mur di atas langit. Itu dikatakan setiap hari masuk 70 ribu malaikat beribadah, tidak keluar lagi. Ya. Menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling. Ya. Di majelis-majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang berbolak-balik di pagi dan di petang hari. Ya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia saja. Ya, ini pembahasan tentang malaikat. Ya, banyak ya dari manfaat-manfaat keimanan di dalam ya. Yang pertama dari manfaat keimanan adalah seorang mengenal keagungan Allah yang menciptakan malaikat ini, kekuatan dan kemampuannya. Ya, bagaimana subhanallah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang bisa menahannya. Ini satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat yang menyandang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan malaikat yang menyandang arsy ini dari telinganya sampai ke ujung bahunya itu perjalanan 700 tahun. Ya. Perjalanan 700 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya malaikat ini. Dan yang menyandang arsy itu ada riwayat mengatakan 4 orang. Tetapi di ayat disebutkan berapa? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Yang menyandang arsy Rabb di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat. Yang mengkompromikannya mudah ya. Hadits yang mengatakan 4. Nah itu sekarang ini. Tapi nanti di hari kiamat yang menyandangnya ada berapa? Ada 8. Iya. Ada 8 yang menyandangnya. Dan di dalam sebagian hadis diterangkan tentang agungnya banyaknya malaikat itu. Tidak ada di atas muka bumi ini 4 jari kecuali ada malaikat di situ yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bercerita tentang malaikat ini kita akan mendapat faedah tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan keperkasaannya. Iya. Juga dari manfaat keimanan kepada malaikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana anak manusia ini ya betul-betul diberikan dari inayah, dari perhatian. Ya, karena itu ada yang mencatat amalannya, ada yang menjaganya. Kalau dia taat, maka ada malaikat yang menjaganya. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia punya mu'aqqibat. Mu'aqqibat di sini maksudnya malaikat-malaikat yang menjaga dia di depan dan di belakangnya. Malaikat menjaga dia karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu di dalam hadis dikatakan ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Salah satu dari bentuk penjagaan Allah untuk hamba ada malaikat yang menjaganya. Kalau dia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dari keimanan adalah cinta kepada para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Makhluk-makhluk Allah yang taat, tidak pernah berdosa dan bermaksiat. Iya. Tidak pernah berdosa dan bermaksiat. Ya, subhanallah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu diterangkan ya, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Ya, kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku cinta kepada si fulan. Cintailah dia. Maka Jibril pun cinta kepada si fulan itu. Lalu Jibril meneriakkan ke penduduk langit. Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan. Hendaknya kalian mencintainya. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Iya. Lalu diletakkan penerimaan untuk orang tersebut di atas muka bumi. Inilah orang yang beriman dan bertakwa seperti itu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah ar-Rahman akan menjadikan wudda, kecintaan untuk mereka. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan keimanan kepada para malaikat. Ada buku-buku ya ditulis tentang para malaikat. Ya. Keimanan terhadap para malaikat. Ada yang ringkas, ada yang tebal. Tapi bagusnya baca buku-buku yang sudah tersaring. Ada sebagian buku kadang berisi ada hadith-hadith lemahnya, Israiliyatnya. Ya, apalagi kalau karya dari Asyuti. Asyuti ada tulisan tentang malaikat. Biasanya Asyuti itu dia mengumpulkan dari sana-sini. Ya, mengumpulkan dari sana-sini. Ya, ada hal yang bagus, ada hal yang tidak bagus. Tapi kalau misalnya seorang mengambil dari buku-buku yang sudah disaring, itu ada sebagian buku ditulis di masa sekarang ini tentang keimanan terhadap para malaikat. Ini keimanan kepada malaikat ini penting ya, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kalau kenal fikih keimanan kepada malaikat, itu dia akan kenal orang-orang yang sembarangan saja berbicara. Ya, itu ada rekaman seseorang yang sering mengajak berjihad ke Suriah. Ya, katanya di Suriah itu turun para malaikat, ada kisah-kisahnya. Ya, terlihat orang pakai kuda putih, berbaju putih. Ya. Enggak tahu apa yang dia lihat. Mungkin benar ada yang dia lihat ya, tapi mungkin saja itu jin. Kalau malaikat, malaikat kalau sudah turun dalam pertempuran, ya itu enggak ada lagi kata kaum muslimin masih tertindas, pasti menang mereka. Kalau mereka sudah turun itu, habis sudah Bashar Asad dan pengikutnya itu. Ya. Mengajak orang untuk berjihad dalam sangkaannya, tetapi memakai dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Nah, ini kekurangannya, karena dia tidak paham tentang para malaikat. Baik, itu lihat ya, para malaikat ketika turun di perang Badar, menang kaum muslimin. Iya, menang kaum muslimin. Dan para malaikat kalau sudah turun selesai. Itu ketika turun para malaikat ke kaumnya Nabi Lut, itu pasti apa? Adat yang mereka dapatkan. Itu turunnya malaikat seperti itu. Jelas ya? Ini sebagian orang jangan tertipu tuh dengan settingan-settingan di YouTube. Itu ada malaikat jatuh di atas Ka'bah. Ya, cahaya putih dia bikin. Ya. Ini dari hal-hal yang merusak keyakinan-keyakinan. Dan banyak hal-hal yang seperti ini ya, yang terjadi di masa sekarang. Ya, harus dicocokkan. Nah, inilah pentingnya seorang pelajari dari keimanan supaya dia kuat di atas akidah yang benar.